بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، لنجدكم كجن كتاب pembahasan tentang puasa Ramadan, pembacaan pada kitab Al-Mulakhasul Fikhi. Pada kajian sebelumnya kami akan menjelaskan muallif Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala tentang salat witir. Berikutnya kita masuk pembahasan salat tarawih. Di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Al muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, bab fi salati tarawih wa ahkamiha, bab salat tarawih dan hukum-hukumnya. Mimma syara'ahu nabiyul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antara yang disyariatkan nabi yang membawa petunjuk yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi syahr Ramadan al-mubarak salat tarawih, pada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di antara yang beliau syariatkan adalah salat tarawih. Salat tarawih, nah ini bagian dari salat malam. Kalau kita sebutkan sebelumnya, yang namanya salat malam disyariatkan sepanjang tahun, setiap malamnya. Hanya saja pelaksanaannya kalau di luar Ramadan itu disyariatkan dikerjakan sendiri-sendiri masing-masing, tidak berjamaah. Adapun sesekali berjamaah tidak mengapa. Adapun di bulan Ramadan disyariatkan dikerjakan dengan berjamaah. Sebut dengan salat tarawih. Wa hiya sunnatun muakkadah. Salat tarawih ini adalah sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sumiyat tarawih li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'at. Disebut dengan salat tarawih karena manusia kaum muslimun dalam melaksanakannya mereka biasanya istirahat setiap selesai 4 rakaat. Selesai 4 rakaat istirahat sebentar. 2 rakaat, 4 rakaat istirahat sebentar. Kemudian 2 rakaat lagi, 8 rakaat ke 8 istirahat sebentar. Li'annahum kanu yutiluna shalah. Karena mereka memanjangkan bacaan salatnya, memanjangkan salatnya. Tentunya dengan sesuai dengan keadaan makmumnya. Jika mereka misalnya pada kuat senang panjang-panjang, bagus dipanjangkan. Namun jika pada makmumnya ada anak kecil, orang tua yang tidak mampu panjang, maka sesuai dengan keadaan makmumnya. Adapun jika sholat sendirian, sholat malam, silakan dipanjangkan sekuat dia. Wa idza shalli nafsi falyutawwil ma syaa. Apabila seorang sholat sendiri, misalnya sholat malam sendirian, silakan dipanjangkan sesuai dengan yang dia mau. Wa fi anhu jama'atan fil masjid afdal. Kemudian kata beliau, dan melaksanakannya berjamaah di masjid itu lebih afdal. Melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid itu lebih afdal dibandingkan melaksanakannya di rumah masing-masing. Mengerjakannya di masjid secara berjamaah ini lebih afdal berdasarkan hadith keumuman salat berjamaah, dan juga hadith dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, salatu rajul ma'a rajul azka min salati wahdah, wa salatu ma'a rajulain azka min salati ma'a rajul, wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Salatnya seorang berjamaah dengan satu orang itu lebih suci, lebih bagus daripada salat sendirian. Dan salatnya seorang bersama dua orang berjamaah itu lebih bagus, azka, lebih suci, lebih bagus, lebih afdal daripada salat berjamaah dengan satu orang. Setiap kali jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya berjamaah di masjid jamaahnya lebih banyak dibandingkan saya berjamaah di rumah dengan keluarganya saja. Sehingga mengerjakannya berjamaah di masjid ini lebih afdal. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabi fil masjid layali. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat tarawih bersama para sahabatnya di masjid pada beberapa malam. Pada beberapa malam beliau salat tarawih berjamaah di masjid. Thumma ta'akhkhara 'ani sholati bihim khaufan min an tufradu 'alaihim. Kemudian beliau tidak keluar salat tarawih berjamaah di masjid karena khawatir. Kekhawatiran beliau jangan sampai diwajibkan. Karena beliau tidak ingin sesuatu yang memberatkan umatnya. Jangan sampai diwajibkan sehingga memberatkan mereka. Kama thabata fi sahihain, sebagaimana telah thabit, telah datang dalam sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid dzat lailah wa salla bi salatihi nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam, salat tarawih di masjid, salat malam di masjid, dan salat bermakmum di belakang beliau beberapa orang sahabat. Thumma shalla min al-qabilah wa kathurun nas. Kemudian malam berikutnya beliau salat kembali di masjid dan manusia banyak, jamaahnya semakin banyak. Thumma jama'ahu min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiganya atau keempatnya, lebih banyak lagi berkumpul siap untuk salat malam, bersiap-siap salat malam, salat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim. Beliau tidak keluar. Tidak keluar salat tarawih berjamaah dengan para sahabat di masjid. Karena khawatir, jangan sampai diwajibkan. Karena ketika beliau masih hidup, ini syariat ada kemungkinan bisa terjadi perubahan. Yang tadinya tidak wajib bisa jadi diwajibkan. Sehingga beliau tidak keluar, khawatir diwajibkan kepada umat ini. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, qal, beliau menyatakan kepada para sahabatnya, qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada 'alaykum. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian sudah berkumpul ingin salat malam, salat tarawih bersamaku, bersama beliau. Tidaklah menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian, keluar kepada kalian salat bersama kalian, salat malam, salat tarawih, kecuali yang menghalangiku adalah aku khawatir jangan sampai diwajibkan kepada kalian. Karena beliau sangat sayang terhadap umat ini. Merasa berat bagi beliau apa yang beratkan umatnya. Zada fi riwayat al-Bukhari, ditambahkan dalam riwayat Bukhari, wa dalika fi Ramadan. Kejadian ini terjadi di bulan Ramadan. Wa fa'alaha sahabatu min ba'dih wa talaqatha ummatuhu bil qabul. Dan ini diamalkan oleh para sahabatnya sepeninggal beliau. Salat tarawih berjamaah di masjid ini dihidupkan kembali oleh sahabatnya. Dikerjakan, diamalkan oleh para sahabatnya sepeninggal beliau. Karena dengan meninggalnya beliau, syariat tidak ada lagi perubahan. Syariat sudah sempurna. Kekhawatiran tadi sudah tidak ada, sudah hilang. Karena syariat sudah sempurna, tidak ada lagi perubahan. Oleh karena dihidupkan di masa khilafahnya Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau menyatakan ni'mal bid'ah, bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, bid'ah secara bahasa. Yang tadinya ditinggalkan karena kekhawatiran diwajibkan, dan setelah aman dari kekhawatiran tersebut, beliau hidupkan kembali. Bukan bid'ah dalam syariat. Kenapa? Karena perbuatan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah di masa hidupnya beliau. Salat tarawih berjamaah, salat malam berjamaah di bulan Ramadan. Hanya saja Rasulullah meninggalkan karena kekhawatiran, jangan sampai diwajibkan. Dan dengan wafatnya beliau, kekhawatiran ini hilang, aman, sehingga dihidupkan kembali oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa talaqatha ummatu bil qabul, dan diterima oleh umatnya, dihadapi oleh umat dengan penerimaan. Menanggapinya dengan penerimaan, melaksanakan, menjalankan sunnah ini, salat tarawih berjamaah di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, di antara keutamaan salat tarawih, salat malam berjamaah bersama imam di bulan Ramadan, inna rajul idza qama ma'al imam hatta yansurif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seorang jika salat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya seperti salat malam suntuk. Seperti salat satu malam suntuk. Ini keutamaan salat berjamaah bersama imam sampai selesai. Termasuk salat tarawih. Wa qala anhi salatu wassalam, dan juga sabda Rasulullah dalam hadis yang lainnya riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, dengan keimanan, meyakini disyariatkannya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan salat malam, salat tarawih, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mengerjakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lewat. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya sunnatun thabitah la yanbaghi lil muslimi tarkuha. Maka salat tarawih termasuk sunnah yang tetap berdasarkan dalil-dalil yang sahih disyariatkannya, sehingga tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan sunnah ini, salat tarawih di bulan Ramadan. Utamaannya, kata Rasul, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis-hadis yang seperti ini, apakah tentang keutamaan salat tarawih, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan puasa Arafah dan yang semisalnya, akan diampuni dosanya yang telah lalu, atau diampuni dosanya setahun atau dua tahun. Hadis-hadis yang seperti ini terang oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini jika yang mengamalkannya memiliki dosa kecil, maka dengan amal soleh ini dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang mengamalkannya Allah jaga dari dosa-dosa kecil, Allah jaga dari dosa-dosa besar, maka dengan amal soleh ini Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Dengan amal soleh ini Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Namun jika yang mengamalkan amal soleh ini, misalnya Allah jaga dari dosa kecil dan dia memiliki dosa-dosa besar, maka kami berharap dengan amal soleh ini mudah-mudahan dosa besarnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar agar diampuni oleh Allah harus dengan taubat, harus dibarengi dengan taubat. Nah, berdasarkan dalam riwayat Muslim, as-salawatul khams dalam hadis Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutnibatil kaba'ir. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut. Nah, amal soleh ini, menjalankan salat 5 waktu, menjalankan salat Jumat, menjalankan puasa Ramadan, ini penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut dengan syarat jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, menunjukkan yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dibarengi dengan taubat. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang salat tarawih. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.